PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot kesendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik, uyer obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, uyer cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garu sia, inom, uyer obat sakit kepala, cap siolas. Uyer obat sakit kepala, cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-251 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja, Edi Johan sebagai Ike Meza, Herman sebagai Sila Nanda Jaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Bambang Ceger sebagai Kebo Mundarang, Petrus Urspon sebagai Jaya Katuang, Masono sebagai Wira Raja, Heri Stiono sebagai Tios Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. bawah 1000 orang prajurit, Arda Raja dan Patih Kebumundaran berangkat meninggalkan kota Kediri. Ikut serta dalam iring-iringan pasukan itu Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Rendeng. Mereka bermaksud mencegat bala tentara Tartar yang ingin mengunjungi padukuhan Majapahit. Pertempuran terjadi di desa Canggo. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Lembu Sora, Angga Lawe dan Mantri Sila Nanda Cahaya bertempur di belakang bala tentara Tartar di bawah pimpinan Panglima Igem Mesa. Prajurit-prajurit Tartar bertarung dengan gagah berani. Mereka bertempur dengan senjatanya masing-masing yang rata-rata ukurannya sangat besar. Pedang beradu pedang, tombak beradu tombak, prajurit-prajurit Tartar terus mengamuk. Sementara prajurit-prajurit Kediri nampak semakin terdesak. Banyak di antara mereka yang roboh, berkelimpangan tak bernyawa lagi. Lembu Sora dan Rangga Lawe tak mau ketinggalan. Mereka membabat kiri kanan prajurit-prajurit Kediri yang berada di sekitar mereka. Melihat keadaan pasukannya yang kocar kacir, Arda Raja segera memberikan aba-aba untuk mundur. Mundur! Ayo cepat mundur! Balik pasukan! Mundur! Bagaimana Tuanku Mantri? Prajurit-prajurit Kediri sudah kabur semuanya. Rupanya mereka bukanlah prajurit-prajurit yang gagah berani. Kita tidak usah mengejar mereka, Tuan Panglima. Lebih baik Tuan Panglima segera bertemu dengan Gusti Sang Ramawijaya untuk merencanakan segala sesuatunya. Benar, Tuan Panglima. Kita jangan terpancing oleh kemenangan yang tidak berarti ini. Prajurit-prajurit Kediri masih cukup banyak jumlahnya. Dan barangkali mereka baru mengadakan penjajakan sampai seberapa jauh kekuatan kita. Iya, benar Tuan Lembu Sora. Mungkin mereka belum mau bertempur secara bersungguh-sungguh. Mungkin mereka baru coba-coba saja. Sebaiknya Tuanku Panglima menuruti anjuran Mantri Silananda Jaya. Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini, Tuanku Panglima. Iya, kalau begitu, biarlah pasukan ini aku tinggal di sini. Biar aku sendiri yang akan bertemu dengan Tuan Sang Ramawijaya di pedukuhan Majapahit. Saya kira perwira Yungpo dan teman-temannya bisa menjaga mereka di sini. Nah, tuan-tuan, marilah kita berangkat. Setelah menyerahkan tanggung jawab pasukan pada perwira Yungpo dan perwira-perwira muda yang lainnya, Panglima Igem Mese segera mengikuti Mantri Silananda Jaya berkuda menuju pedukuhan Majapahit. Bagaimana Paman Kepemundaran? Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Majapahit menjalin hubungan dengan pasukan asing. Benar, Gusti Arda Raja. Dan seperti yang sudah hamba katakan sejak semula, hal ini bisa membahayakan pemerintah Kediri. Kalau memang dia Sang Ramawijaya merencanakan berontak dengan kekuatan pasukan asing itu, pemerintah Kediri bisa kerepotan, Gusti. Sudah keduka sejak semula, Paman. Aku tidak pernah menyukai kehadiran desa yang bernama Majapahit. Desa itu hanya akan menjadi tempat atau sarang bagi para pemberontak. Semua ini kesalahan Ayahanda Prabu sendiri. Mengapa Kakang Wijaya harus diampuni? Mengampuni orang seperti Sang Ramawijaya. Sama halnya memelihara seekor anak macan, Paman. Kalau sudah besar, ia pasti akan menggigit majikannya sendiri. Sudahlah, Gusti. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang berguna untuk kesejahteraan pemerintah Kediri. janganlah mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah lama terjadi. Hal itu justru akan bisa melemahkan kekuatan kita sendiri. Lebih baik sekarang ini kita segera menghadap Sang Prabu untuk melaporkan apa yang baru saja kita alami di Desa Canggu. Baik, Paman Mundarang. Ayo kita berangkat. Rasanya rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot kesendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, uyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, uyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garus ya, inom. Puyer obat sakit kepala, cap siolet. Puyer obat sakit kepala, cap 19. Puyer obat sakit kepala, cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Alas. Jadi benar, Majapahit menjalin hubungan dengan pasukan asing itu. Benar, Ayahanda Prabu. Bahkan kami sempat bertempur mati-matian. Prajurit-prajurit Kediri ternyata kalah tangguh melawan prajurit-prajurit asing. Iya. Yang belum ku mengerti ialah, apa maksud kedatangan pasukan asing itu ke tanah Jawa? Maaf, Gusti Prabu. Apapun maksud kedatangan mereka di bumi Jawa, hal ini rupanya akan dimanfaatkan oleh Majapahit. Licik Sang Ramawijaya. Menyesal aku telah memberi pengampunan padanya. Kalau tahu bahwa dia tidak akan setia padaku, kalau tahu bahwa dia bermaksud merampok kekuasaanku, tidak bakalan dia kubiarkan hidup. Tapi sudahlah. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Pasukan asing itu toh hanya berjumlah 2.000 orang. Dan sekarang sudah berkurang dengan adanya pertempuran di Desa Canggu. Ya, mereka pasti bisa kita usir dari tanah Jawa. Lalu, apa rencana Ayahanda Prabu? Kediri tetap yang terbesar. Tak akan ada kekuatan yang bisa menundukkan Jaya Katuang. Kalau benteng Singasari dapat kita bobol, mengapa kita harus takut pada Majapahit dengan pasukan asingnya itu? Kita akan gempur mereka. Kita akan sikat mereka semuanya. Dan kita akan bumi hanguskan Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Sekalipun jumlah pasukan kita lebih banyak, tapi janganlah kita menganggap remeh kehadiran pasukan asing itu. Kita semua sudah membuktikan sendiri bahwa mereka bukanlah prajurit-prajurit kecoa. Mereka benar-benar prajurit yang gagah berani. Diam, Paman Mundarang. Aku tidak pernah takut pada pasukan asing. Jaya Katuang tidak akan gentar menghadapi pasukan dari negeri seberang. Lihat nanti, mereka akan kita bikin porak-poranda. Nah, sekarang begini, Paman Mundarang. Iya, Gusti Prabu. Dan kau juga, Arga Raja. Iya, Ayahanda Prabu. Kumpulkan semua pasukan, dan pasukan itu hendaknya mencapai 10.000 orang prajurit. Tarik semua pasukan yang kita tempatkan di negara-negara bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, Sengguru, Lamajang, Blambangan, dan yang lain-lain itu. Mereka semua harus ditarik ke kota Kediri. Kita pusatkan kekuatan di kota Kediri. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera melaksanakan perintah. Ampun, Gusti Prabu. bolehkah hamba mengetahui apa rencana Gusti Prabu dengan jumlah pasukan sebanyak itu? Iya. Setelah terkumpul 100.000 orang prajurit, kita akan bergerak ke Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira keputusan itu kurang tepat. Hamba justru khawatir hal itu bisa menjebak diri kita sendiri. Mengapa kita tidak menunggu perkembangan selanjutnya saja? Apa maksudmu, Paman Mundarang? Kita harus menunggu perkembangan. Perkembangan apa lagi? Jelas, Sang Rama Wijaya ingin memberontak padaku. Sekarang ini, kita mempunyai dua kewajiban yang sangat penting. Pertama ialah mengusir tentara asing. Dan kedua adalah menghancurkan Majapahit yang dijadikan sarang para pemberontak. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk menghukum Tiah Sang Rama Wijaya, hamba kira kita tidak perlu membutuhkan jumlah prajurit yang begitu besar. Gusti Prabu harus memikirkan pertahanan kota Kediri sendiri. Hendaknya Gusti Prabu ingat pengalaman yang telah dialami oleh Sang Prabu Kertanegara. Iya, iya. Benar, Paman Mundarang. Terima kasih atas peringatanmu. Kalau begitu, baiklah. Kita akan pusatkan kekuatan di kota Kediri. Dan sementara itu, kita menunggu perkembangan selanjutnya. Hamba kira begitu lebih baik, Ayahanda Prabu. Mendahului menyerang sungguh berat akibatnya. Kalau sampai terjebak, justru kita sendiri yang akan rugi besar. Iya, iya. Kita tutup pembicaraan kita sampai di sini. Dan selanjutnya kalian berdua, kutugaskan untuk menghubungi raja-raja dari negara bawahan. Kalau mereka menolak untuk ikut memperkuat pasukan Kediri, itu tandanya bahwa mereka bersekutu dengan Sang Rama Wijaya. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau siap bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot kesendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, uyer obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, uyer cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, uyer obat sakit kepala, cap siolas. Uyer obat sakit kepala, cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sementara itu, di pedukuhan Majapahit, di rumah kediaman Tiah Sang Rama Wijaya, nampak sibuk. Tiah Sang Rama Wijaya sedang menerima tamu kehormatannya, Panglima Ikemese, yang datang dengan beberapa orang prajurit Tartar. Mereka nampak berunding di ruangan pendopo. Hadir dalam perundingan itu, Lembu Sora, Rangga Lawe, Sang Ramapati, Kebo Anabrang, dan orang-orang kepercayaan Tiah Sang Rama Wijaya yang lain. Tampil sebagai pembicara utama adalah Arya Wiraraja, adipati dari Sumenep. Arya Wiraraja sedang menjelaskan tentang peta ataupun siasat-siasat pertempuran untuk menundukkan kota Kediri. Ada bermacam-macam siasat perang yang pernah saya kenal, Tuan Panglima. Dalam pertempuran, kita kenal siasat penyerangan, pengepungan, pendadakan, pembokongan, ataupun penerobosan. Sekarang, mari kita lihat peta Kota Kediri berikut bentengnya. Benteng Kota Kediri terletak persis di tepi Sungai Berantas. Kita bisa mengepung Kota Kediri dari empat jurusan. Dari arah barat, berarti dari arah sungai. Kemudian dari arah timur, dari arah anak Sungai Berantas. Dan dari arah selatan, kita bisa memasang tenda-tenda perkemahan di sekitar Candi Palak Panataran. Kemudian kita tempatkan juga pasukan di arah utara. Yang penting, janganlah diberi kesempatan pasukan Kediri untuk meminta bantuan kepada negara-negara bawahannya. Maaf, Kakang Adipati. bagaimana sikap kita kalau ternyata bantuan itu datang dari negara-negara bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, ataupun Sengguru? Nah, kalau mereka datang juga untuk membantu memperkuat pasukan Kediri di dalam kota, hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit-prajurit Majapahit. Gusti Sanggrama Wijaya bisa membokong mereka dari belakang. Jadi pasukan kami harus kami pecah menjadi 4 bagian. Begitu, Tuan. Pasukan Tartar cukup dipecah menjadi 3 bagian, Tuan Panglima. Satu bagian di bawah perintah Tuan Panglima Ikemese sendiri. Satu bagian lagi di bawah perintah Panglima Kausing. Dan bagian yang lain di bawah perintah Panglima Sinti. Sementara bagian yang keempat, yang akan menyerang dari arah timur, biarlah diambil alih oleh prajurit-prajurit Majapahit. Bagus. Bagus. Tuan Arya Wiraraja sungguh hebat dalam siasat perang. Saya sangat mengagumi kepandaian Tuan. Tuan Panglima jangan terlalu merendah. Saya pun tahu bahwa Tuan Panglima adalah salah seorang ahli dalam siasat perang di negeri Tuan. Hanya dalam hal ini, barangkali saya lebih menguasai medan. Karena perang yang akan kita rencanakan ini terjadi di negeri kami sendiri. Baiklah. Lalu kapan kira-kira penyerangan itu akan kita mulai, Tuan Wiraraja? Ampun, Gusti. Saya rasa 7 hari lagi setelah kejadian di desa Canggu, kita sudah bisa menyerbu ke kota Daha atau Kediri. Malam itu juga, setelah menyelesaikan perundingan tentang rencana menyerbu kota Kediri, Panglima Ikemese segera kembali ke desa Canggo untuk menemui pasukannya yang tinggal di sana. Kemudian bersama dengan perwira Yungpo dan perwira-perwira muda lainnya, mereka berangkat kembali ke desa Pacekan. Sementara itu di pedukuhan Majapahit, Dyah Sanggrama Wijaya masih duduk di ruangan pendopo dengan ditemani oleh para andahannya. Nah, Gusti Sanggrama Wijaya. Ya, Tuan Wiraraja. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada Gusti. Oh, katakan saja, Tuan. Soal apa itu? Soal prajurit-prajurit Majapahit. Begini, Gusti. Prajurit-prajurit Majapahit yang sekarang ini berhasil Gusti himpun, saya kira belumlah memadai untuk terjun ke kancah peperangan yang sesungguhnya. Mereka sama sekali belum mempunyai pengalaman. Saya khawatir kalau-kalau mereka nanti menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Mereka butuh pengertian lebih jauh tentang suasana medan peperangan, Gusti. Mereka juga butuh semangat. Mereka butuh landasan bertempur yang kokoh. Oh, iya. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan, Tuan? Kumpulkanlah mereka di halaman, Gusti. Dan bicaralah panjang lebar dengan mereka. Kobarkanlah semangat bertempur mereka agar mereka mau bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan demi Majapahit, Gusti. Baik, Tuan. Saran Tuan Arya Wiraraja akan segera saya penuhi. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kumpulkanlah prajurit-prajurit Majapahit di halaman sekarang juga. Kumpulkanlah mereka dengan berpakaian lengkap dan bersenjata. Baik, Gusti. Hamba akan segera menjalankan perintah. Malam itu juga, Ranggalawe dengan dibantu Kebo Anabrang, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit di halaman rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka semua sudah terkumpul menjadi satu, kurang lebih berjumlah 1.400 orang. Thank you. Nah, saudara-saudaraku semuanya, prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani, malam ini, tepat tengah malam tanggal 15 bulan Caitra, tahun 1293, kita berkumpul di sini. Pada tanggal 19 nanti, kita semua akan bergerak menuju kota Kediri, bergabung dengan pasukan Tartar. Dan selanjutnya, kita akan menyerbu kota Kediri. Pada saat itulah, jiwa keprajuritan kalian diuji. Rasa kecintaan kalian pada Majapahit juga diuji. Pada saat itulah, kalian bisa membuktikan sebagai prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik. Kalah ataupun menang, bukan urusan kita. Yang penting kita harus bertempur sebaik-baiknya. Memberikan segala yang ada, yang kita miliki, untuk Majapahit. Untuk cita-cita kita bersama. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau siap bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot kesendi, atau nyeri pangotu haid, inom baik. Uyar obat sakit kepala cap siolas, lamin putra putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyar obat sakit kepala cap 19, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Demikianlah, Tiah Sang Kramawijaya berusaha mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Majapahit dengan dibantu oleh bala tentara Tartar dapat menundukkan kota Kediri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya teng. Rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala dan Turun Panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.